Mana cilo-cilonya Indonesia Jawa? Sudah siap digoyang semuanya? Ada RSG Community, juga ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Jihan, Audi, Yu, Pala. Selamat siang semuanya. Yenta sawang sorote meripatmu, shani ku ngediono api seliramu, nanging ono ne usawates konco, kodoro wari ne ngungkape tesno, yen ku pandang gemerlap nyang meripatmu, terbampang gambar waru ne ngatimu, nganti kapan apa iki yoramo kuku. Dari konco mesra mergo kependem cinta RSG SNP Indonesia Cilo. Terima kasih.

sekaligus dua artis akan saya hadirkan kepada Anda. Tergolong artis-artis mudanya Indonesia. Ada Nisa Pantura, ada Cihan, Audi, New Palapa. goyangnya sudah capek mas? Sudah capek panas-panasannya? Belum ya, masih semangat ya. Walau minta lambaikan tangannya Genji Monata. Bebasan nunggu mongso rendang Anggon kulengen deni kowe wis ono sesasi kenepi no iki Mas yen pancen tresno mbok anggap rawono gunane janji. Spesial buat keluargaku Pamong semuanya. Kita lanjut goyang bareng-bareng lagi. Perhitungan tunggu-tunggu yang Anda nanti-nanti. Artis muda berbakat, mana jilo-jilonya Indonesia Jauh? Wow. Salah satu artis kelahiran kota sejarah Mojokerto, dari bumi Palapa dia dilahirkan. Artis muda bertalenta, ada Dewi Media Soteng, ada Ramayana, juga ada pemuda Gemireng Lor, Jihan Audi New Palapa. Oke. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis yang satu ini tergolong artis mudanya Jawa Timur. Artis muda bertalenta. Dari bumi Palapa dia dilahirkan, tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Biar sampean kagak penasaran, ada Ramayana, ada DJ Media, juga ada Brotherhood, Jihan, Audi, Yu, Palapa. Jarang goyang, jarang goyang. Terima kasih Brotherhood. Wah. Brotherhood, terima kasih. Oke. Forja menyuruh untuk memanggil Sayang, Jihan, Audi, Monata. Apa kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapakal lontur desnaku lesak coba ngaleke jangan ngusok kau tenane ra ngapusi isi bebas liramu cukup ujani hati nanging kowe ra reki kowe sing tak wanti-wanti malah cepet saiki kowe mrejani janji jane sehidup sama nanging opo bukti kowe macet satu demi weto alio yo wes ora apa-apa insya Allah aku iso lilo mesamba kale saya Apakah suaranya Force? Mana cilo-cilonya Indonesia, cow? Sudah siap digoyang semuanya? Ada RSG Community, juga ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Jihan, Audi, Yupala. Selamat siang semuanya. Yenta sawang sorote meripatmu, shani ku ngati ono ati sliramu, nanging ono ne usawates konco, kodoro wani ningu kapetesno, yen ku pandang gemerlap nyang meripatmu, terbampang gambar waru ning atimu, nganti kapan apa iki ora mokuku. Dari konco mesra merko kependem cinta RSG SNP Indonesia Cilo. Bye.